Mangki nek wangsul sampean buka surat Ali Imran ayat 200. Surat napa, Pak? Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cepat. Pada ayat ini mengandung ada tingkat kesabaran. Sampeyan tak dongakno mlebu salah satu daripada tingkat kesabaran ini. Wonten ayat menika mengandung pelajaran ada tiga tingkatan kesabaran. Pertama, isbiru. Isbiru adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kesulitan. Stop. Macam-macam pak kesulitan wong ya. Percadosa. Jari ini wong Jawa sawang sinawang. Sampeyan delok wong iku enak, wong iku delok sampeyan enak. Sawang si. Ana kalane rumah tanggae tentrem, anak noto, rejeki ser. Ana sing rejekine lancar, masyaallah, tapi bojone mil bokae. Metotok iku tuk kebiyosi wong ae. Ana kalane bojo napa rezeki lancar anak nggudha bendalu mendem. Pak. Isbiru adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tidak selamanya roda itu di atas. Suatu saat ada posisi di bawah. Nyanda keterangan ini. Kedua, sabiru. Sabiru adalah sabar dalam arti ulet dan tahan banting dalam menghadapi segala kesulitan. Dan senantiasa berusaha mencari jalan keluar. Allahumma shalli ala Muhammad. Balak-balik kula terangno lalalali ya sampean. Wong sing berhasil diterno kecerdasan. Wong sing berhasil sukses. Sing diantarno kecerdasan itu berdasarkan penelitian hanya berkisar 15%. Pinten, Pak? Tapi wong sing berhasil sukses diantarkan oleh ulet dan tahan banting mencapai 85%. Pinten 85 ditambah 15? 100. Dadi kaya wong sing sabar lan ulet di dalam mencapai keberhasilan daripada wong sing cerdas. Masih cerdas nek gak ulet gak tahan banting banyak gagal di tengah-tengah jalan. Diprovokasi wong mundur. Dipengaruhi wong atret. Enak-enak marung segala dempek pecel dipengaruhi wong. Suwe sugene dik. selek bungkuk beno. Sampai nek win suki, golek nomor racing sip. Lah mboten gelem ngaji teng bumi selawat. Dibisi wong ngono percaya masuk iki rasane. Bondone marung ditombokno kabeh, Pak. Bre. Bareng bereset kalungan nomplung. Turu prapatan. Ora ana wong kebelowo sangka sikile wong liya. Kebelowo iku sangka sikile. Orang yang sukses dan berhasil yang diantarkan ulet dan tahan batik mencapai 85